ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر المسلمين هذه الجمعة جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita dengan iman dan Islam, dengan umur dan kesempatan, kesehatan dan berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Marilah kita benar-benar mensyukurinya untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki penganggaran kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa introspeksi dan mawas diri kita bahwa kehidupan kita tiada lain adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersia-siakan atau kemudian kita belanjakan tidak pada tempatnya, tidak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada-Ku, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan dunia ini bagi seorang mukmin adalah merupakan ujian, merupakan fitnah. Baik dan buruk yang menimpa kepada seorang mukmin adalah merupakan fitnah, adalah merupakan ujian. Karena itulah hendaknya kita senantiasa waspada, jangan terlena dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan putus asa dengan berbagai ujian-ujian yang berat, musibah, kesulitan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Wattaqu hadhihi, waspadalah dengan fitnah yang manakala itu sudah turun ke muka bumi ini, tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja, akan merata kepada seluruh manusia, yang baik-baik juga akan kena getahnya. Maka jangan menakutkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah syadidul iqab, sangat berat siksaannya. Karena itu hendaknya kita senantiasa waspada, hendaknya kita senantiasa introspeksi diri kita dengan kehidupan yang kita jalani. Kemudian janganlah sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita menjadi alat untuk kita bermusuh-musuhan, menjadi alat untuk kita berseteru dan berselisih. Kalau di dunia sudah berselisih, nasallallahu salaman afiyah, maka bagaimana nanti di yaumil qiyamah? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun." Kemudian semuanya kalian nanti di yaumil qiyamah di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan saling mengadu, saling bermusuhan. Nasallallahu alaihi. Maka di sinilah jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dari kita senantiasa manfaatkan untuk menggapai ketenangan hidup, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia akan menjadi nyaman. Namun tatkala tujuan manusia tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alaihi wasallam, lebih lagi di akhir zaman, jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia-manusia yang berbulu ayam, banyak musa-musa yang berbulu ayam. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak serigala-serigala yang berbulu domba, orang-orang munafik pun yang mereka sengaja terjun di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengacaukan kaum muslimin, untuk memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada kita dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyyatin wa syarr wa ja'ana al-islam wa hadzal khair wa ba'da hadzal khair min syarr. Wahai Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah dan di masa keburukan, kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Rasulullah, qala na'am, iya, akan ada keburukan. Kata sahabat Hudzaifah, wahai badan hadza syarr min khair. Maka apakah setelah kebaikan keburukan itu akan ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa fihi da'an. Benar, akan datang setelah keburukan itu kebaikan, namun ada kekeruhan. Ada manusia-manusia menjadikan keruhnya kebaikan Islam, kemurnian Islam. Siapakah mereka? Kata Hudzaifah bin Yaman, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, yang mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkar. Orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan umat Islam, sementara Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Musang-musang yang berburu ayam, serigala-serigala yang berburu domba, ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka adalah musuh dalam selimut yang harus senantiasa kita waspadai. Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah mengatakan, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya sampai di sini saja. Kata sahabat Hudzaifah, wa hadza hadzal khairi min syarr. Apakah setelah keburukan atau setelah kebaikan yang keruh ini akan ada keburukan? Kata Rasulullah, na'am, du'atun ila abwaabi jahannam man ajabahum qadhabuhum biha. Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kebaikan yang keruh itu akan ada keburukan, yakni dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengijabai mereka, siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka akan terlempar ke dalamnya. Kata sahabat Hudzaifah, saking khawatir dan takutnya, sebutkanlah ya Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka, siapakah mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah hanya memberikan isyarat, hum min jildatina wa yatakallamu wa nabi al-sinatina. Mereka adalah dari bangsa-bangsa kita, dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamu wa nabi al-sinatina. Mereka berbicara dengan lisan-lisan kita kaum muslimin. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi kita. Adanya orang-orang seperti ini, manusia-manusia, musang-musang yang berbulu ayam ini, atau juga dai-dai yang mengajak pintu ke pintu dalam pintu jahannam yang harus nantiasa kita waspadai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu fitnah, hati-hatilah dari fitnah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan juga dengan waktu, kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita. Beliau mengatakan batiru min amali bidanan, bersegeralah untuk beramal dengan amalan yang baik, beramal dengan amalan-amalan yang salih sebelum datangnya fitnah kepada kita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'adhabin min ad-dunya. Seorang yang pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Dia rela untuk menggadaikan agamanya hanya karena sekeping dari dunia. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hari ini bahwa fitnah ini adalah taqatu 'alil lailil mudlim, seperti gelapnya malam. Bagaimana sifat gelapnya malam yang penuh misteri, mengerikan. Berdiam diri belum tentu senang. Diam itu belum tentu senang. Karena boleh jadi binatang-binatang malam siap menyerangnya. Berjalan. Boleh jadi di depan kita adalah ada lubang yang menganga, siap menggelincirkan kita. Mau teriak, jangan gak teriak. Sekedar batuk-batuk saja mengagetkan orang. Orang sekampung bisa bangun. Dikiranya maling, dikiranya ini dan itu. Ini fitnah. Ya Rasulullah SAW katakan, kaqita'il lailil mudlim, seperti gelap di mana. Maka kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari benar-benar kita manfaatkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji dan mengilmui dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita munculnya orang-orang seperti ini. Beliau katakan, wallahi laqad ra'ayna suwaran bila uqul wa ajzaman bila ahlam. Kata beliau, sungguh kami telah melihat mereka bahwa mereka adalah bentuk-bentuk atau manusia-manusia yang tidak berakal, meskipun cerdas. Berbeda antara zaka dengan al-aql. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan bahwa mereka tidak berakal meskipun cerdas. Maka ini hakikatnya tatkala kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tatkala seseorang itu keluar dari tuntunan, menyimpang dari tuntunan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah orang yang tidak berakal. Hakikatnya adalah orang-orang yang gila, orang-orang tidak berakal. Maka beliau mengatakan seperti ini. Kami telah melihat mereka adalah gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang tidak berakal dan jasad-jasad yang tidak punya perasaan. Kemudian beliau mengatakan mereka berjalan menuju kepada neraka, dan juga mereka mengikuti ketamakan mereka, dan mereka berangkat di pagi hari menuju ke tempat yang hina. Demikian pula yurawijun, dan mereka membuat keburuhan di mana-mana. Mereka membuat keseruhan dan kemudian menjadikan salah seorang dari mereka menggadaikan agamanya dengan harga 1/9 tongkat saja. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan di masa Hasan al-Basri rahimahullah taala. Dan ini masih di masa Tsabi'ut Tabi'in, sudah muncul orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak. Maka jangan hendaknya Allah Subhanahu wa taala memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan dari Jabir Al-Syaibani yang mengatakan bahwa aku pernah bersama Hudzaifah ibn al-Yaman seorang tabi'in. Dia bersama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka beliau mengatakan, yushiku antarahum yang bariduna dinihim. Hampir-hampir akan engkau akan lihat mereka. Mereka keluar dari agama mereka. Kama tahbirul mar'atu min khubriha. Seperti seorang wanita yang mereka melahirkan anak-anak mereka. Keluar. Nasallahu alaihi wasallam. Wa amsik bima anta alaihi al-yawm. Maka beliau ingatkan, berpegang teguhlah dengan apa yang kamu sekarang ada padanya. Fa inna tariqul wadih. Maka sebenarnya itu adalah jalan yang terang, jalan yang jelas. Wa kaifa anta ya Amir, katanya. Bagaimana engkau wahai Amir? Idza aqala an-nasu tariqan wal Qur'anu tariqan, ma ayyima takun? Jika sekelompok kaum manusia mereka mengambil satu jalan, sementara Al-Qur'an ada di jalan yang lainnya. Maka dijawab Al-Qur'an, ahya wa ma huwa, aku akan selalu bersama Al-Qur'an, padanya aku hidup dan di atasnya aku mati. Qala wa anta idzan anta, maka engkau benar-benar telah memegangi tali yang kuat. Jangan menakutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus nantiasa kita waspadai dari perkara-perkara yang terjadi di akhir zaman. Munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan Islam, yang sekarang ini dengan kedok cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada hakikatnya mereka dalam musang-musang yang berbulu ayam. Jangan menakutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnahnya Abdullah bin Sabah ini akan selalu ada. Seorang Yahudi yang memunculkan agama Syiah, Rafidah, dan ini akan terus. Karena itu jangan menakutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan akbarul fitnah, merupakan fitnah yang paling besar dari fitnahnya Abdullah bin Sabah yang membuat berbagai kedustaan, yang agamanya dibangun di atas kedustaan. Maka kalau belum dusta, belum dikatakan sebagai seorang Rafidah, belum dikatakan sebagai seorang Syiah, yang mereka semakin berani berlindung di balik ham dan yang semisalnya. Maka inilah janganlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sampai mengacaukan kepada kita dan jangan sampai melalaikan kepada kita dengan agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita manakala kita senantiasa menjaga kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menolong kepada kalian dan Allah akan mengokohkan telapak kaki kalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayat wa dhikril hakim. Taqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa li sayyidil muslimin kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shani. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya, kepada jemaah semuanya, untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan segala kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk senantiasa kita gunakan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan sumber kekuatan kita. Ibaratnya adalah merupakan power bank bagi kita. yang harus senantiasa kita cas, harus senantiasa kita jaga dari hal-hal yang wajib harus kita tunaikan. Demikian pula hal-hal yang sunnah adalah akan senantiasa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan power kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Adalah merupakan asbabul istiqamah, sebab untuk kita senantiasa bisa istiqamah, sebagaimana hal itu juga menjadi sebab dari asbabul mahabbatillah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada kita. Dan tentunya itu adalah merupakan asbabun nasr, sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita senantiasa biasakan dengan hal-hal yang wajib, yang sunnah kita biasakan. Salat berjamaahnya, salat rawatibnya, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Sekali lagi, itu sumber kekuatan kita, sumber ketenangan kita. Yakin, kalau kita tunaikan, dan kita bisa tunaikan, sekali kita bisa menunaikan qiyamul lail, meskipun hanya satu rakaat, meskipun hanya tiga rakaat saja, yakin pagi harinya akan mendapatkan ketenangan yang tidak didapatkan tatkala kita tidak melakukannya. Maka jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala membayar mahal dengan apa yang kita gadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berbisnis dengan Allah, sementara Allah sendiri yang memberikan modal pokoknya kepada kita. Umur, kesempatan, waktu, ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita agar kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membayar mahar. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli, bahasanya telah membeli. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bayarannya adalah surga. Amin. Maka akankah kemudian kita menjadi orang-orang yang tafra'ah, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Jangan menekan Allah Subhanahu wa taala yang merugi manakala kita tidak menggunakan kesempatan waktu yang hanya sesaat ini, yang kalau kemudian kita kalkulasi, kita hidup hanya 1.5 jam saja dari kehidupan di akhirat. Tidak lebih, hanya 1.5 jam saja dari kehidupan di akhirat. Maka akankah waktu yang sebentar ini kemudian kita sia-siakan? Akankah waktu yang sebentar ini kemudian untuk kita gadaikan dengan sekeping dari dunia? Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang seperti ini khasirat dunia wal akhirah. Maka marilah, mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan pada sahabat ibadah, pada jamaah semuanya, untuk benar-benar kita memanfaatkan waktu yang ada, agar senantiasa umur yang Allah Subhanahu wa taala sisakan kepada kita ini lebih berkah, lebih penuh dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar permohonan kita, mengabulkan doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan sabar dan istiqamah kepada kita, menjadikan kita bihaitsil muslimin, termasuk kita golongan orang-orang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada-Nya dalam keadaan husnul khatimah. Kami di majelis sayyidin qala rasulullah ibadallah wa rasulul huda wa qad amarakum Allah bidzalika fa qala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha ajra. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa radhiyallahu 'anhu الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم يفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكيها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا